rahimallahu taala al-qaidatu tsaniyatu wal khamsun, kaidah yang ke-52, idza qawiyatul qara'inu qutimat 'alal asli, jika indikator-indikator itu demikian kuat maka dia lebih didahulukan, lebih dimenangkan daripada hukum asal. Ya, enggak bagus. Hada aslun nafi'un wa huwa anan qara'ina allati taqtafu bil ahkami wa taqwa wa tuqaddamu 'alal asli, wa li hadza amtilatun minha taqdimu ghalabati dhanni inda ta'adduril yaqini aw masyaqatil wusuli ilaihi, mithlu qawlihim wa yakfi dhannu fil isbaghi wa fi izalati najasati wa fi taharatil ahdathi kulliha, wa mithlu taqdimul 'adati fi haqqil mustahadati, wa mithlu bina'i fi sholati 'ala ghalabati dhanni, wa huwa qawlun qawiyyun fi sholati wa tawafi wa sa'yi wa ghairiha. Nah, ini adalah satu kaidah yang manfaat, yaitu indikator yang meliputi hukum taqwa boleh jadi menjadi kuat, fatu qadam 'alal asli, maka lebih didahulukan daripada hukum asal. Wa li hadza amsalatun, dan ada banyak contoh untuk hal itu, di antaranya kita mendahulukan sangkaan kuat inda ta'adur yakin, ketika tidak mungkin mendapatkan yakin atau sangat kerepotan untuk bisa mendapatkan yakin. Contohnya adalah perkataan para fuqaha, cukup sangkaan kuat dalam menyempurnakan wudu, dalam menghilangkan najis, dan dalam semua taharah dari hadas. Demikian juga kita mendahulukan al-adah, kebiasaan, fi haqqil mustahadah, untuk wanita yang mengalami istihadah. Ya, wanita yang mengalami istihadah, maka pertama kali kita lihat dia punya siklus haid rutin ataukah tidak. Jika ada, maka itu yang dipakai. Ketika tidak ada, baru kemudian melihat apakah dia bisa membedakan darah haid ataukah bukan. Wa mislul bina, dan semacam al-bina. Bina kalau dalam bab sholat artinya melanjutkan, melanjutkan sholat ala ghalabati dhon, berdasarkan sangkaan kuat ketika terjadi ragu-ragu. Maka ragu-ragu dalam sholat, ya boleh jadi bisa milih dan bisa boleh jadi tidak bisa milih. Jika bisa milih berarti ada ghalabati dhon, dan ini yang didahulukan. Dan melanjutkan ibadah berdasarkan ghalabatul dhon adalah perkataan atau pendapat yang kuat yang berlaku dalam bab sholat, tawaf, sa'i dan lainnya. Ya, sebut. Catatan lagi. Qala syarikhu rahimahullah ta'ala, hadhihi qa'idatu mabniyatun ala anna al-bayyinata hiya ma yabinu bihi al-haqqu sawa'un bi syahadatin aw bi iqrarin aw bi qara'ina aw ghairi dhalik. Makna dhalika anna al-insana idha tawadda'a wa ghalaba ala dhannihi annahu asbaba fa innahu yakfir dhannu wa la yushtaratu yaqinu wa hadha min taysiri wa huwa aydha mimma yakulu bayna al-insani wa bayna al-waswasi liana ba'da al-nasi yakunu indahu waswasun fa yadhunnu annahu asbaba wa lam yatayakkan fa naqulu yakfir dhannu مع أن الأصل أن الدم حيض، لكن إذا استحيضت المرأة وزادت عادتها على نصف الشهر فإن هذا الدم يكون استحاضة وترجع إلى عادتها. Nah, kaidah ini dibangun di atas pengertian bayyinah. Bayyinah adalah ma yabinul haqqu, segala sesuatu yang jelas dengannya kebenaran. Boleh jadi saksi, pengakuan, indikator, atau yang lainnya. Ini pendapat yang benar tentang pengertian bayinah, karena Ba'dul Fuqaha mengatakan bayinah sama dengan saksi. Yang tepat, bayinah tidak hanya saksi, namun semua yang bisa menjelaskan manakah yang benar. Makna zalika, makna ungkapan ini cukup dhon dalam isbat menyempurnakan wudu. Bahasanya seorang jika berwudu dan dia punya sangkaan kuat kalau telah menyempurnakan basuhan anggota-anggota wudu, maka cukup sangkaan kuat. Tidak disyaratkan yakin mengusap wajah misalnya. Cukup ada sangkaan kuat, wajah telah basah, tidak harus cari kaca dan cermin. Wah, semuanya sudah basah ya. Oh ya, sudah. Terus kemudian lanjut lagi. Wahada minat taisir, ini adalah diantara bentuk kemudahan syariat. Dan hal ini juga menjadi, menghalangi seorang untuk terjangkiti was-was. Karena sebagian orang terkena was-was, dia punya sangkaan kalau sudah sempurna namun tidak yakin, maka kita katakan cukup sangkaan. Demikian juga berlaku untuk tadi masalah istihadah. Padahal hukum asal darah yang keluar dari farji perempuan itu adalah haid. Itu hukum asalnya. Jika selain haid, harus ada indikator, harus ada bayyinah. Nah, bayyinah di sini bisa berupa indikator. Akan tapi jika seorang perempuan mengalami istihadah, di mana kebiasaan bulanannya kok lebih dari setengah bulan, maka darah ini darah istihadah, wa tarji ila adatiha, maka adalah dia mengacu kepada siklus rutin haidnya. Demikian juga tadi dikatakan di matan, membersihkan najis itu cukup oleh petuton. Misalnya ada kencing di kain atau di, ya, dibersihkan. Ya, sampai ada kalau petuton, kalau ini sudah bersih, tidak harus dijilat misalnya. Nah, ya, untuk meyakinkan dari tiga sisi, oh, warnanya sudah ini, ya, ini masih ada rasanya, enggak perlu. Ya, cukup kalau petuton, ini maddatun najasah, materi najis telah hilang. Bahkan dalam semua toharoh ada taruh hadas, ya, mandi misalnya juga berlaku hal ini. Abul Hasanah, matan. Pemindalika kita da'akin ratu ana zawjiha anahu lam yunfiq. Lam yunfiq. Lam yunfiq alaiha. Wahia fi baytihi. Wal'adatu jariyatun ala anna zawja huwa ladhi yatawala anafakata ala alihi. قدم قوله على قولها وهو الصواب فمن ذلك تقديم من له قرينة قوية من له قرينة قرينة من له ومن ذلك تقديم من له قرينة قرينة قوية أنا مال له أنا صاحب اليد وأشبه ذلك فمنها إذا تنازع زوجان في متاع البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل فما يصلح للنساء فهو للمرأة تقديما لهذا الظاهر والقرينة على غيرها. Nah, contoh kasus yang lain, jika seorang perempuan mengklaim menuduh suaminya kalau dia tidak menafkahinya, padahal si perempuan ini tinggal di rumah suami dan telah kebiasaan yang telah berlaku bahasanya suamilah yang mengurusi nafkah keluarganya, maka kita menangkan perkataan suami daripada perkataan istri. Ya. Bahwa shawab dan inilah yang benar. Contoh yang lain adalah kita dahulukan orang yang punya indikator kuat kalau hartanya itu ada di sahibul yadi, orang yang megang. Itu kasus orang yang bawa peci atau sorban, ya, di kepalanya pakai peci kemudian di tangannya bawa songkok. Nah, ini. Nanti kita di catatan kaki disebutkan demikian. Wa asbahu dzalika, dan selain itu contoh yang lain adalah jika suami istri berselisih tentang perabot rumah tangga ketika terjadi perceraian. Ya, maka barangnya istri, barangnya suami, dibawa suami. Ketika terjadi perselisihan, ini milik istri atau milik suami, maka kaidahnya famayasluh lirajul fawa lirajul. Barang barang yang wajar umumnya dibeli dan dipakai oleh laki-laki, maka itu milik suami. Dan barang-barang perabot yang itu wajarnya secara al-adah, secara urf, secara budaya masyarakat, itu dibeli oleh istri dan dipakai oleh istri, maka itu miliknya istri. Taqdim lihadz dzahir, maka kita dahulukan indikator kuat ini, wal qarina dan indikator ini, ala ghairiha daripada lainnya. Istri. Dari kaidah kisah Yusuf alaihissalam, kaitu da'at imra'atul azizi annahu rawataha an nafsihi wa qala ya rawatatni an nafsi fa hakama hakimun bainahuma annahu in kana qamisuhu qudda min kubulin fa hiya sadiqatu wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa hiya kadibatu ma anal asla mukhtalifun. Fa'imma al-ayyukola binahu waladhi rawadaha awhiyallati rawadadhu lakin hadihi korinatun tabayyana tubayyinu minu man huwa sadiqu minhuma wa kadalika manita anna imamatahu lati biyadil haribi anna halahu wa huwa lam yuksa roksuhu bisayin fa inal qaula qaulu tayuksi deh aksa yuksi atau lam yuksa roksuhu nam syai'in wa huwa lam yuksa roksuhu bi syai'in fa inal qaula qaulu. Nah, contohnya adalah kisah Yusuf alaihissalam ketika Imratul Aziz idaat mengklaim kalau Yusuf itu menggoda Imratul Aziz. Wa qala Yusuf mengatakan Imra'atul Aziz lah yang menggudaku. Fahakama hakimun, maka hakim untuk keduanya memutuskan jika bajunya Yusuf itu robek dari depan, maka perempuan ini benar. Jika robeknya dari belakang, maka perempuan ini bohong. Ma'anal asla mukhtalafun, padahal hukum asal dalam masalah ini itu tidak jelas. Kalau terjadi ketahuan semacam kasus Yusuf dan Imra'atul Aziz, enggak bisa dipastikan. Hukum asalnya perempuan yang goda atau laki-laki yang goda, semuanya mungkin. Mungkin laki-laki goda perempuan untuk berzina, dan boleh jadi perempuan menggoda laki-laki untuk berzina, semuanya mungkin. Lakin qarinatun tubayyinu akan tapi indikator fa'ima ayyukal, maka bisa jadi kita katakan Yusuf lah yang menggoda Imra'atul Aziz atau Imra'atul Aziz alias perempuan yang menggoda laki-laki. Akan tapi indikator menjelaskan siapakah yang benar dari keduanya. Demikian juga orang yang mengklaim bahasanya sorban yang dipakai oleh orang yang sedang kabur, sedang lari itu adalah miliknya, sedangkan dia tidaklah memberikan pakaian berupa tutup kepala di kepalanya dengan sesuatu pun, maka ya klaim inilah yang dimenangkan karena indikator. Nah, kemudian catatan kaki yang kedua, satri ya. Kama talan al-muhalatu min husu'isin nisa'i kana kumu anna laha wadallatul qahwati matalan min husu'isin rijali kana kumu anna lahu fa innal ghaliba annahu humul ladina yashrabuna al-qahwata walam takun nisa ta'rifu hadha illa fi waqtina wa ala kulli halin fama jarat al-adatu bi anna zawja huwa alladhi yahduruhu fa huwa lahu wa ma jarat al-adatu bi anna zawjata hiya allati tahtassu bihi fa huwa laha. Amma ma la qarinata fihi kasajadi mathalan fa huwa idza tanaza'a fa innahu la budda ayyuh kama bainahuma imma bil qur'ati aw bi syai'in akhar. Al muhimmu anna al qara'ina tuqaddamu 'ala al asli bina'an 'ala anna al bayyinata hiya ma yabinu bihi al haqq. Nah, contohnya adalah alat celak, maka itu barang khasnya perempuan. maka kita putus ketika terjadi perselisihan, alat celak ini milik siapa? Ini milik istri. Sedangkan sendok kopi misalnya, maka itu adalah alat khas laki-laki, maka kita putuskan kalau ini milik si laki-laki. Fainal ghalib, karena umumnya laki-lakilah yang minum kopi, dan perempuan tidak mengenal kopi, perempuan Arab tidak mengenal kopi kecuali zaman ini. Wa ala kulli halin, kesimpulannya apa yang telah jadi kebiasaan, benda-benda yang suami itulah yang menghadirkannya ke dalam rumah, maka itu miliknya. Dan apa yang jadi kebiasaan, perempuanlah yang takhtasubihim jadi pemilik khasnya, maka dia milik si perempuan. Adapun benda atau perabot rumah yang tidak ada indikator, semacam sajadah misalnya, maka jika keduanya berselisih, maka tidak boleh tidak kita putus di antara keduanya. Boleh jadi dengan ku'ah, pingsut, dengan berundi atau dengan cara yang lain. Yang jelas, qara'in, indikator itu tuqaddam, lebih dimenangkan daripada hukum asal, berdasarkan pemahaman bahasanya yang namanya bayyinah adalah segala sesuatu yang memperjelas kebenaran. Kemudian kaidah yang ke-53, idza tabayyana fasadul aqdi, jika jelas nyata batalnya akad, batalan mayubna alaihi, batalah dampak dari akad. Namun jika fasqan ikhtiarian, akad itu dibatalkan dengan pembatalan tanpa ada pemaksaan, sukarela, pilihan, maka akad-akad tariah yang baru sebelum pembatalan lam tabtul, tidaklah batal. Nah, bagus. Hadza babitun wa farqun latifun, faman ishtara syai'an aw ista'tarahu aw ittaba'ahu wa nabu summa tasarrafa fihi wa ba'da tasarrufihi bi anal abdal aw bana al abdu anal abdu al awwalu batilan wa ulama kunya alaihi min tasarrufil akhir bi annahu tasarrufa fi syai'in li'annahu tasarrufun tasarrufun bi syai'in la yamlikuhu syar'an wa amma law tasarrufa fihi thumma fasakhal aqdal awwala fi khiyarin aw taqayyala aw ghairiha min al asbabil tijariyati fa innal aqda tsani sahihun li'annahu tasarrufun fi ma yamlikuhu min ghairi mani'in wa hina idzin yataraja'u ma'al aqdil awwali ila domanil mislai bi mislihi wal mutaqawwamu bi qimatihi wa misluhu idza ba'ahu syai'an wa wasaqahu bi rahnin aw dominin aw ahalahu bi samani thumma banal bai'u batilan batulat tawthiqatu wal hawalatu li annaha mabniyatun 'alaihi fa inna fa in fasakhal awwala fashon wa qad ahalahu bi tainihi fal hawalatu bi haliha walahu ayyuhilahu ala man ahalahu alaihi wallahu a'lamu. Nah, wa hadha dhabitun, ini adalah dhabit, cuma ada dalam bab akad saja, dan pembeda yang cukup jelimet. Faman ishtara syai'an, siapa yang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu atau menghibahkan sesuatu dan semacam itu, kemudian orang yang membelinya atau menyewakannya melakukan tindakan atas harta. Setelah dilakukan tindakan, ternyata diketahui kalau akad pertama batal, maka batalah ma bunya alaihim natasarfil akhiri, maka batalah dampak dari yaitu akad yang merupakan dampak dari tasarruf al akhir, tindakan yang terakhir. Batalah dampaknya yaitu tasarruf atau tindakan yang terakhir. Karena ini adalah tindakan pada sesuatu yang tidak dimiliki olehnya secara syariat. Dan seandainya orang melakukan tindakan atas barang, kemudian dia membatalkan akad pertama karena khiyar atau karena ikolah, permintaan untuk batal ya, dengan sama-sama rela dan setuju, atau sebab-sebab yang lain yang merupakan ikhtiariyah, itu adalah sebab yang atas dasar pilihan dan tidak pemaksaan, maka akad yang kedua itu sah karena dia tasarruf, melakukan tindakan tasarrufun, melakukan tindakan fima yamlikuhu, dalam perkara yang dia miliki, min ghairi mani'in, tanpa ada faktor penghalang. Wa hina idzin yataraja ma'al aqidil awal, oleh maka pada saat itu yataraja, dia bisa minta ganti kepada pelaku akad yang pertama. Ila dhamanil mithli bi mithlihi, maka jika barangnya itu ada barang mithli, maka dia minta diganti dengan barang yang semisal. Jika barang itu bukan barang yang punya semisal, mutakawam, bisa dinilai, maka dengan nilainya. Contohnya, idza ba'ahu syai'an, jika dia menjual sesuatu, nampaknya sesuatunya tidak tunai. Karena tidak tunai, maka dia minta tausdiq, minta pengikat, bukti serius berupa jaminah, tadamin atau orang penjamin. Aw ahalahu bitsaman, atau dia melakukan hiwalah. Tsumma bana al-bai' batilan, kemudian diketahui kalau ternyata transaksi jual belinya batal. Maka batallah transaksi tausiq. Transaksi tausiq berupa rohan gadai itu jadi batal. Demikian juga hawalah itu batal. Karena tausiqah dan hawalah di sini dibangun di atas akad pertama. Namun jika dia batalkan akad pertama, faskhon, dia batalkan dan dia telah melakukan hawalah berkaitan dengan utangnya, maka hawalah tetap dalam keadaannya. Walaupun ada yang boleh baginya untuk memindahkan orang yang menagihnya kepada man ahalahu alaihi, kepada orang yang dia melakukan hawalah dengannya. Wallahu a'lam. Ya, maka intinya jika ada satu akad dan setelah itu akad itu bubar, maka pada setelah akad barang telah digunakan atau ada transaksi yang lain yang merupakan dampak dari akad tadi, maka dirinci ini batal atau dibatalkan dengan sukarela. Kalau itu batal, ya maka apa tadi, bisa minta ganti kepada pelaku akad yang pertama. Maka dampaknya juga batal, sehingga ada minta ganti. Namun jika fasakh, pembatalan dengan sengaja atas pilihan sendiri, maka akad yang kedua yang merupakan dampak dari akad pertama itu tetap dalam kondisi. Misalnya beli tidak tunai, beli barang tadi contohnya, beli barang tidak tunai, akhirnya pedagang minta rohan. Setelah itu diketahui ternyata jual beli yang pertama batal, maka transaksi rohan otomatis batal, berarti ya barang gade otomatis wajib dikembalikan. Atau domin, penjamin, ini beli barang secara kredit, ada pihak ketiga yang menjamin. Jika tidak bisa bayar, maka dia tanggung jawab saya. Maka ketika ternyata transaksinya tidak sah, maka akad domana juga otomatis batal. Dan ada akad namanya hawalah atau hiwalah. Saya jual beli dengan Fitri, saya beli barangnya Fitri tidak tunai, nilainya 100.000. Maka saya punya kewajiban bayar 100.000 pada Fitri karena saya beli barang tidak tunai. Namun saya punya piutang di tempat Abul Hasna, 100.000. 100.000. maka saya hawalahkan Fitri ke Abul Hasan. Tolong kewajiban saya 100.000, Anda bisa ambil di tempatnya Abul Hasan. Hawalah. Nah, kalau transaksi jual beli saya dengan Fitri itu batal, maka otomatis hawalah batal. Hawalah batal. Barang saya pulangkan, ya kalau ya tentu uang ya hawalah batal. Ya kalau uangnya belum diambil, ya sudah otomatis akad tidak perlu dipikirkan. Nah, Fitri belum ambil uang. Dan kalau fasakh, kata dikatakan jika fasakh qad ahalahu bidainihi, dia melakukan hawalah, utangnya telah dihawalahkan, fal hawalatu bihaliha, maka hawalah tetap dalam kondisinya. Walahu ayuhilahu ala man ahalahu alaihi, maka dia tetap boleh menghawalahkan Fitri tadi kepada Abul Hasna. Ya, kita lihat penjelasannya. Ya. Monggo, Mas. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa hadha janbani ala ma dhakara al-fuqaha'u rahimahullah. Hal al-fasḥu raf'un lil-'aqdi min asli aw min khaynihi. وإن قلنا إنه رفع للعقد من أجله فإن التصرفات التي تكون بين العقد والفصل غير صحيحة لأنها وقعت بعد ارتفاع العقد. وإن قلنا إن الفصح رفع للعقد من حينه فإن التصرفات صحيحة. مثال ذلك: باع رجل بيتا على إنسان ثم إن المشتري أجره لأنه مالك له، ثم بعد ذلك تقايلا، يعني أن باقي البيت والمشتري فسخا العقد. فإذا قلنا إن الفسخ رفع للعقد من أصله فالإجارة تنفسخ وتبطل، وإذا قلنا من خينه فالإجارة صحيحة والأجرة من خين الفسخ تكون للباقي الأول، وأما قبل ذلك فهي للمشتري لأن ملك ملكه. ويتضح ذلك فيما لو باع زيد على عمرو على عمرو بيتا فانتقل ملك من زيد إلى عمرو، ثم إن عمرو أجره على خالد بألف ومئتين، ثم بعد مضى شهرين فسخ زيد وعمرو العقد. فإن قلنا إن الفسخ رفع للعقد من أصله فإن الإجارة تنفسخ وتكون الأجرة كلها للبائع وهو زيد لأن العقد ارتفع من أصله. وإذا قلنا إن الفسخ رفع للعقد من خينه فالإجارة تبقى ويكون 200 منها للمشتري وهو عمرو وألف للبائع لأنه لما فسخ العقد وقد بقي 10 أشهر عاد ملك البيت للبائع الذي هو زيد وتكون الأجرة له من حين الفسخ. أما إذا تبين العقد باطلا بأن تبين أن زيدا الذي باع البيت لا يملك العقد عليه فليس مالكا ولا وكيلا ولا وصيا ولا ناظرا، فإن الإجارة أي إجارة عمر خالدا باطلة، وذلك لأنه تبين أن العقد الذي بنيت عليه الإجارة كان باطلا فتبطل الإجارة. نعم. قاعدة ini yang bani terbangun di atas apa yang disebutkan oleh para fikih, apakah fasakh pembatalan akad itu menghilangkan akad sejak akarnya ataukah sejak terjadi kesepakatan pembatalan. Maka jika kita mengambil pendapat itu adalah menghilangkan akad sejak akarnya, maka semua tindakan yang terjadi antara akad dan pembatalan tidak sah. karena itu terjadi setelah hilangnya akad. Namun jika kita katakan fasakh itu menghilangkan akad, namun sejak terjadinya fasakh, maka semua tindakan itu sah. Contohnya, jika seorang itu menjual rumah kepada orang lain, kemudian si pembeli menyewakannya karena dialah pemiliknya, kemudian setelah itu keduanya takoyala, kemudian melakukan ikolah, artinya penjual rumah dan pembeli bersepakat untuk membatalkan akad, maka hukumnya diperselisihkan. Jika kita katakan fasakh itu menghilangkan akad sejak awal, maka ijarah sewa menyewa itu tanpa fasakh wa tabtul batal. Jika kita katakan itu min hinihi, itu adalah batal sejak saat terjadi pembatalan, maka transaksi sewa menyewa sah. Namun cuma uang sewa sejak pembatalan itu milik penjual pertama, adapun sebelumnya itu masih tetap jadi milik pembeli karena kepemilikan adalah miliknya. Wa ta'ta dzalika, dan itu lebih jelas seandainya ada Zaid menjual rumah kepada Amr, lalu maka kepemilikan berpindah dari tangannya Zaid ke Amr, kemudian Amr menyewakannya kepada Khalid 1200 riyal. Kemudian setelah 2 bulan Zaid dan Amr membatalkan akad. Jika kita katakan fasakh itu menghilangkan akad sejak dari akarnya, maka transaksi sewanya tidak sah, sehingga uang yang didapatkan seluruhnya milik menjadi pembuat yaitu Zaid, karena akad telah hilang dari akarnya. Namun jika kita katakan fasakh itu menghilangkan akad sejak fasakh diucapkan, fal ijaratu, maka sewa menyewa tetap sah. Dan 200 untuk pembeli itulah Amr, 1000 untuk penjual. Lianna ulama fasakhal akda, karena ketika akad telah batal dan masih tersisa 10 bulan, maka kembalikan kepemilikan rumah kepada penjual yaitu Zaid. Maka upah itu menjadi milik Zaid min hinil fasakhi, sejak pembatalan. Itu kalau fasakh. Adapun jika nampak jelas kalau misalnya akad itu batal, itu ternyata tabayyin ketahuan bahwasanya Zaid yang menjual rumah ternyata tidak memiliki hak untuk melakukan akad, karena jika dia bukan pemilik, wakil pemilik, diberi wasiat oleh pemilik atau nadir wakaf. Final ijarah, maka transaksi menyewa itu ijarahnya Amr pada Khalid itu batal. Yang tabayyin negara telah jelas bahwasanya akad yang dibangun di atasnya yaitu sewa menyewa itu adalah batal, maka fatabtul al ijaratu, maka batallah transaksi sewa menyewa. Ya, maka kalau berkaitan dengan batal itu saya menjamin tidak memberikan rincian khilaf. Tapi kalau pakai fasakh, beliau menyampaikan rincian. Pendapat sesaji yang mana? Fainal akda athani sahih. Akad kedua sah. Kalau fasakh akad kedua sah. Berarti apa? Beliau mengambil pendapat fasakh adalah raful akad min hinihi, saat terjadi fasakh. Penjelasannya tidak komprehensif ya. Poin-poin misalnya poin apa ini? Duman misli bimislihi mutakawam biqimatihi. Tadi jual, tadi apa? Rumah. Contoh kasusnya rumah setelah beli kemudian disewakan. Gimana ini? Kemudian terjadi fasakh. berarti akad jual beli dibatalkan. Maka akad kedua yaitu sewa menyewa sah. Namun hina idzin yataraja' ma'al 'aqd al-awwal ila dhaman mithli fi mithli. Namun pada saat itu pemilik yang kedua bisa mengajukan keberatan yataraja' kepada pemilik pertama. Dia minta agar ada dhaman mithli fi mithli. Taqawam bikin matihi. Atau itu mungkin habis ini contohnya ya. Kalau untuk yang pakai entuman, tasawufnya berupa konsumsi. Tak ganti gitu. Eh? Minta ganti. Iya ya, misalnya berarti makanan aja misalnya berarti ya. Jual beli buah-buahan dimakan atau dijual lagi, betul. Jual beli pepaya, pisang, kemudian sudah dijual lagi, tentu sudah laku. Kemudian barangnya itu diminta. Apa? akad dibatalkan, fasakh ya. Akad dibatalkan. Akad dibatalkan. Maka si pembeli pisang atau kates tadi kan mencari pisang yang pertama. Diambillah pisang yang pertama, pulangkan kepada kepada al-aqid al-awwal. Saya itu, namun kan jual beli pisangnya sah. Jual beli pisangnya, yang kedua. Iya iya yang kedua. Jual beli pisangnya sah. Nah, maka di sini apa ini? Penjual kedua ya. Penjual kedua minta kepada penjual pertama untuk ganti. Ya udah, itu pisang kesayanganmu, kita pulangkan. Non, gantilah dengan yang pisang yang sejenis. Karena sah transaksi saya dengan itu. Ini, jadinya ini pisang ini saya kembalikan atau diganti? Ini diganti. La dhaman mithli bimithli. Mutaqawwam bikimatihi. Kalau ini barangnya mutaqawwam. Tidak ada yang semisal. Apa misalnya? Benda unik misalnya. Hah? Apa? Kunci unik misalnya. Dan saya beli, kemudian setelah itu saya jual lagi. Nah, ternyata dia minta batal. Akhirnya ya sudah, batal enggak apa-apa. Saya cari orang yang ketiga, saya minta barangnya, ini diminta ulang sama pembelinya. Apa? Pemiliknya. Namun ini kunci ini unik, enggak ada di pasaran yang sejenis ya. Maka saya minta uangnya. Ini kan saya harus kembalikan uang karena sudah saya jual. Saya memberikan barang ada yang sejenis. Saya mengembalikan uang. Maka saya minta uangnya kepada pemilik pertama. Maka saya karena akadnya sah. Maka data rajuk mal akidil awal. Kita bisa menuntut akid al awal. Dan hanya kalau akad batal. Ini untuk yang fasakh. Kalau akad batal maka akad yang kedua jadinya batal juga. Kalau untuk tadi rohan jelas, domain, domana, sholat jelas. Ini kalau untuk hawalah, dibeli barang ke Fitri, Fitri tak minta, setelah itu tak minta hawalah pada Abul Hasanah, ternyata akad batal. Iya. Oh, kalau batal berarti batal ya. Kalau fasakh, padahal tadi telah melakukan hawalah, maka hawalah tetap dengan keadaan. Kok bisa ini ya? Barangnya gak jadi. Hah? Barangnya kan gak jadi. Gak jadi barangnya. Fa'in fasakha al-awal fasakhan waqat ahalahu bidainihi falhawalatu bihaliha. Maka hawalah tetap. Padahal nanti untung nih. Saya beli tidak tunai sama Fitri. Saya punya piutang lama belasna, ya. Kemudian tak hawalahkan. Nah ini akadnya batal, maka tentu barang saya pulangkan. Akad apa ini? Fasakh ya. Ada fasakh. Barang saya kembalikan. Namun hawalah masih bihaliha ini yang jadi. Untuk apa hawalah masih bihaliha? Ya. Atau mungkin masih punya utang yang lain? Ya? Mungkin punya utang yang lain. Maka fal hawalatu bihaliha, maka hawalah tetap sebagaimana kondisinya. Walau ayuhilahu ala man ahalahu alaihi. Maka boleh bagi saya untuk menghawalahkan Fitri alaman ahalahu alihi ke Abul Hasna. Nah, ini yang kurang jelas, di mana hawalah ini kok tetap ada, tetap sah. Mungkin kalau punya utang yang lain maka bisa dipahami. Ya, maka penjelasannya kurang komprehensif. Dia cuma ngasih penjelasan gambaran umum. Ini ceritanya ada apa? Ini ada khilaf ulama dalam masalah fasakh gitu ya. Namun uraian tentang misalnya domain misli bi mislihi tidak dijelaskan, taqwa bi kimati juga tidak dijelaskan. Kemudian yang perlu dijelaskan masalah hawalah. Pertama, kalau mutaqawwam tadi kita bisa temukan gambarannya. Misli juga bisa kita temukan gambarannya, namun yang hawalah ini belum begitu jelas. Kenapa demikian? Sebagaimana dikatakan oleh di mata. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.